Widi Arjuna Kade. Mari kotang guys. Kotang yuk. Sayang. Halo sayang. Aide saja di situ. Wajib sayang. Nyapa? Gue milih sopo. Allah. Sing romantis lo. Debian wes tak tukoke ujo tali sakotange saiki ne kok ilang sak slirane lungo menyang endi tanpa pamit ngabari opo lali kowe karo aku iki latihan regane 6000 kuwi wujud tak tresnani jare kowe tresno aku kok melayu tapi tak cekel maneh apa kurang larat pungkasane kamu hilang dengan di aku golek seksi tresnaku yang suci. Awas! Dek, iki lo mau nata. Ekolas. Ada bos gula production. ADDS. Thank you. sik to. Sing rodok banter to. Ya Allah. Lanjut. Siap. Piye guys, cocok Ponda? Ora, nek calon-calon awak tekek ngono ya ora. Yes, aku tak karo Mas Noni gitar. Ayo wes. Yes, monggo lanjut ya, Pak. Aku tak lanjut ya. Heeh. Salimono.